Maternoon. Ji, insyaallah. Hitam cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka memang insyaallah untuk menjadi para penghuni surga, kan begitu. Karena ciri penghuni surga itu senantiasa mengerjakan ketaatan ya. Termasuk di antaranya adalah sholat maghrib berjamaah yang kemudian senantiasa menambah ilmu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang beliau itu setiap pagi petang, siang malam wahyu turun kepada beliau ya. Itu tetap diperintahkan mengucapkan Rabbi zidni ilma. Kalau beliau yang seperti itu maka bagaimana dengan kita semua? Makanya beliau mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Jadi dengan kita berkumpul bersama di sini Bapak Ibu dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka thalabul ilm, ini adalah suatu ibadah yang sangat menyampaikan pelakunya ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa melewati suatu jalan, pada jalan itu dia mencari ilmu syar'i, niscaya Allah memudahkan dia jalan menuju surga. Makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kita lakukan bersama pada malam hari ini di samping menjadi pemberat timbangan amal soleh kita pada hari kiamat nanti, menjadi sebab datangnya ridho, rahmat, barokah dan ampunan dari Allah Ta'ala, juga semoga menjadi wasilah kita untuk nanti berkumpul kembali bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita masuk judul yang berbunyi orang-orang beriman ditahan di atas jembatan antara surga dan neraka. Mereka dimurnikan dan disucikan kemudian diizinkan masuk surga. Nah, jembatan ini bukan jembatan sirat. Ada jembatan yang kedua setelah sirat. Jadi jembatan sirat ini adalah ketika seseorang keluar dari padang mahsyar, kemudian berada dalam kegelapan, kemudian melewati jembatan sirat. Kalau sudah melewati jembatan sirat ini pasti termasuk penghuni surga. Nah, cuma kadang-kadang enggak bisa langsung masuk surga Bapak Ibu. Disebutkan pada pertemuan yang lalu, bulan lalu sih ya. Pertemuan bulan lalu Nabi SAW itu, jadi mereka ketika masuk, ya, ketika mereka berada di halaman surga, pingin masuk surga, surganya masih tertutup, masih terkunci, mereka tidak bisa buka. Nah, kemudian di antara mereka ada juga orang-orang yang menunggu lama, ada yang kemudian dilewatkan apa jalur khusus. Nah, ini jalur khususnya adalah namanya jembatan Qantarah. Ya, sebetulnya dalam bahasa Arab Sirat jembatan, Qantarah juga jembatan, Jisr juga jembatan, gitu kan. Nah, semuanya jembatan, cuma ini namanya Qantarah dalam bahasa hadisnya. Saya bacakan. Jika orang-orang beriman sudah melewati Sirat, ya, dan mereka selamat dari neraka, maka mereka diberhentikan. Ini tidak semuanya, Bapak Ibu, tidak semuanya. Barang siapa diberi izin oleh Allah untuk masuk surga, maka mereka masuk surga. Nah, kecuali orang-orang yang mempunyai kedzaliman terhadap saudaranya. Ini yang bikin lama. Mereka ditahan di atas jembatan antara surga dan neraka agar sebagian mereka menuntut balas kepada sebagian yang lain. Kezoliman kan ada tiga macam. Zolim kepada Allah dengan melakukan kekufuran atau kesyirikan. Kalau pelaku tidak bertaubat, selama-lamanya dalam neraka. Kalau dia mati tanpa bertaubat, tidak akan diampuni Allah selama-lamanya. Zalim yang kedua adalah zalim kepada diri sendiri. Gak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Gak ada sangkut pautnya dengan Allah. Ya memang ada dia berbuat zalim kepada Allah, tapi gak sampai syirik. Begitu. Mungkin pernah gak sholat, pernah gak puasa tanpa uzur gitu. Nah, ini yang nanti Allah Ta'ala itu banyak mengampuni hamba, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan ditinggalkan Allah sedikit pun, yaitu kezaliman yang terjadi di antara manusia. Manusia dengan manusia. Dengan binatang saja ada wanita masuk neraka gara-gara kucing. Binatang saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu nanti akan dihisab, maka bagaimana dengan manusia? Binatang dihisab, iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Pasti kalian akan menunaikan hak-hak kepada para pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, hingga didatangkan kambing tidak bertanduk untuk mengkisos, untuk membalas kambing bertanduk yang dahulu menanduknya. Jadi binatang, Bapak Ibu, didatangkan oleh Allah Ta'ala. Meskipun itu binatang korban misalnya sudah kita makan, tapi sebelum dia disembelih itu nakal misalkan, dihisab sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah yang menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan kalau binatang saja dihisab, diqisas, maka bagaimana dengan manusia? Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa idzal wuhushu khushirat, dan ketika binatang-binatang buas itu dikumpulkan, dihisab. Cuma bedanya kalau manusia kan ada surga neraka. Kalau binatang-binatang itu, Bapak Ibu, setelah itu mereka dijunut, setelah masing-masing saling balas membalas, mereka disuruh menjadi tahu tanah. Makanya orang kafir mengatakan dalam akhir surat An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, aduhai, andaikan aku itu tanah saja. Gitu. Karena kalau tanah sudah, enggak ada hisab, cuma dibalas gitu terus sudah selesai. Begitu. Nah, untuk kezaliman di antara manusia ini, Bapak Ibu, itu terjadi pada harta, darah, kehormatan. Kehormatan, ada orang ngerasani orang lain. ada orang mitnah orang lain, itu hutang loh Pak, itu hutang loh ibu-ibu, jadi harus dibalas nanti itu ghibah. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ghibah itu dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah meninggal dunia. Iya, jadi kayak orang Sulawesi memakang gitu kan. Ada yang dari Sulawesi di sini? Enggak ada ya. Iya, jadi memakan daging saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, kata Allah taala. Apa suka seseorang dari kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian jijik terhadapnya. Tapi terjadi seperti itu. Banyak orang itu bapak ibu kuat sholat malam ya, kuat berpuasa pada siang yang sangat panas, tapi untuk jaga lisan itu susah sekali. Ya hati-hati makanya. Gara-gara ghibah itu orang pahalanya habis, ditransfer kepada orang yang dia ghibai. Makanya kalau panjenengan dighibai orang, bersyukur Pak. Kalau panjenengan difitnah orang, Bu, bersyukurlah. Enggak usah marah-marah, karena jenengan itu mendapatkan transferan pahala gratis tanpa harus susah-susah. Khalid bin Walid itu pernah dicaci maki orang sampai habis. Khalid diem aja. Setelah orang itu selesai ngomong, dia bilang apa? Khalid bilang, "Hiya sahifatuk, famla'ha ma tasya'." Itu loh lembaran catatan amal kamu sendiri, terserah kamu, kamu isi apa, begitu isinya. Jadi dicaci maki orang sampai habis, dia diam aja. Setelah itu dia bilang, "Hiya sahifatuka, hiya sahifatuka, famla'ha ma tasya'." Itu adalah catatan kamu sendiri, catatan amal kamu sendiri, balik-balik nang awakmu dewe, terserah kamu. Kamu isi yang gimana terserah kamu, bukan milikku kan? Begitu maksudnya itu. Nah, hati-hati Bapak Ibu, kehormatan. Kadang kita tuh mudah sekali ngerasani orang. Majelis ya, kalau enggak ngerasani orang enggak enak, kurang garam katanya gitu. Nah, padahal itu bahaya sekali, itu ciri apa? Sebab seseorang mendapat siksa kubur itu ghibah. Ini masalah kehormatan. Fulan hitam, fulan cingkrang, fulan kurus, fulan kurung adus, macam-macam semua. Meskipun faktanya demikian, itu namanya ghibah. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Kalian tahu enggak apa itu ghibah? Mereka enggak ngerti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu ketika Anda menyebut saudara Anda dengan sesuatu yang tidak dia sukai, meskipun faktanya demikian. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau memang yang saya katakan itu tidak ada pada dia?" Kalau ghibah tadi itu kan faktanya kita omongkan demikian. Nah ini enggak demikian. Kalau tidak memang tidak ada pada orang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad bahattah. Sungguh kamu telah memperbuat yang namanya buhtan, fitnah. Dan fitnah itu dalam Al-Qur'an dikatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya, lebih berat, lebih parah daripada membunuh. Ini masalah apa tadi? Kehormatan. Yang kedua masalah harta, Pak. Kadang orang itu punya pegawai, waktunya gajian enggak dibayar-bayar. Punya pembantu, jarin disanggupi THR enggak dikasih-kasih gitu kan. Atau berhutang sudah mampu bayar enggak bayar-bayar. Ini bahaya ini. Ya, malah ada orang itu yang pekerjaannya ngutang, ya, pekerjaannya minjem tapi enggak pernah bayar-bayar. Nah, pernah pada zaman Nabi itu ada seorang wanita Makhzumiyah. Ya, wanita Makhzumiyah yang mau dipotong tangannya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa? Karena dia itu minjem tapi kemudian enggak dikembalikan, diaku punya dia. Nah, kemudian para sahabat itu galau. Waduh, ini kan orang terhormat ini. dari kalangan Quraisy, dari Bani Mahzum begitu kan. Akhirnya siapa yang bisa melobi Nabi ya biar enggak dipotong tangannya begitu. Wah ini enggak ada yang bisa kalau enggak Usama bin Laden gitu. Siapa? Usama bin Zaid, karena Usama bin Zaid itu panggilannya hibbu hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terkasih dari yang dikasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid maju bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ini wanita terhormat jangan dipotong tangan. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan mengatakan, kenapa ada orang-orang yang hendak menghalang-halangi dijalankannya had? Had itu salah satu hukum dari hukum Islam. Kata beliau, menghalang-halangi hukuman had ini. Jadi innama ahlaka man kana qablakum, perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kalian ketika terjadi perbuatan apa? Perbuatan seperti ini, perbuatan yang perlu dihukum had, kayak zina maka dirajam, kayak mencuri maka dipotong tangan, kayak bunuh maka diqisas, itu yang menjadikan orang-orang terdahulu binasa. Kalau terjadi pada orang-orang terhormat didiamkan, tapi kalau terjadi pada orang-orang lemah dijalankan. Terus Nabi bersumpah, wa aimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, pasti tak potong sendiri tangannya. Nah, jadi wanita makhzum ini pada masalah harta Bapak Ibu. Islam itu enggak peduli meskipun orang ini terhormat enggak terhormat, kalau sudah melakukan kesalahan potong-potong gitu. Nah, yang namanya dipotong tangan itu kalau mencurinya lebih dari seperempat dinar. Satu dinar itu kan 4 gram seperempat emas murni. Kalau 1 gram sekarang berapa? 1 juta lebih ya. Berarti 1 dinar itu sekitar 4.250.000 kalau 1 jutaan per gramnya. Kalau enggak naik lagi kan. Berarti kalau seperempat dinar ya dihitung sendiri. Kalau lebih dari itu dipotong tangan. Jadi hati-hati Bapak Ibu dalam masalah utang piutang, dalam masalah harta orang ya. Ini nanti penyebab yang akan seseorang tidak bisa masuk surga lama. Dan yang ketiga masalah daging ya, darah. Masalah darah disebutkan dalam hadis itu nanti perkara pertama kali dihisab di sisi Allah Ta'ala adalah masalah darah. Memang dalam hadis lain itu disebutkan sholat perkara yang pertama kali dihisab. Tetapi dalam hadis yang lain itu juga disebutkan yang pertama kali dihisab di antara manusia adalah darah. Nah, untuk antara Allah dengan hamba itu masalah sholat memang. Kalau antara hamba dengan hamba itu masalah darah. Sampai disebutkan dalam hadis itu ada seseorang yang dibunuh Bapak Ibu. Dia itu geret orang yang membunuh dia sambil dia bawa kepalanya. Loh kok bisa? Itu film ya, enggak memang begitu hadisnya itu. Nah, nanti dari kiamat kan orang sudah mati kan ya mati gitu. Mati tapi hidup lagi gitu kan. Jadi sambil bawa kepalanya apa? Gelandang ya, gelandang orang yang membunuh dia, "Wahai Allah, ini loh dia bunuh saya." Tanyai dia, "Kenapa dia kok bunuh saya?" Minta agar dituntut balas. Itu naudzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya dan Bapak Ibu semua dari semua perbuatan dosa. Amin. Nah, jadi mereka ini karena ada kedzaliman-kedzaliman Bapak Ibu, ketika semuanya sudah dibukakan pintunya oleh Nabi sehingga bisa masuk surga, ini belum bisa masuk surga dia. Ya, belum bisa masuk surga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhlusul mu'minuna minan nar." Orang-orang beriman akan selamat dari neraka. ya, selamat dari neraka. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Kemudian mereka ditahan di atas jembatan, ala qantarah, ya, di atas jembatan bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Fayuqtasu li ba'dihim min ba'd. Maka sebagian mereka disuruh menuntut balas kepada yang lain. Madzalimu kanat bainahum fid dunya, atas kedzaliman-kedzaliman yang dulu pernah terjadi di antara mereka di dunia. Itu lama itu, Pak. Makanya sampai pada akhir surat An-Nazi'at itu kan dikatakan ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka, ya, ketika hidup di dunia itu tidak menetap kecuali seperti asyiyah, petang, aw duhaha, atau waktu duha. Saking lamanya di sana. Jadi umur dunia itu dibandingkan akhirat, ya, kita kan tidak tahu umur dunia berapa. Wong sebelum Nabi Adam itu dunia sudah ada kok, gitu kan. Sampai kiamat itu berapa juta tahun itu, kita tidak tahu, gitu kan. Nah itu kalau dibandingkan dengan akhirat, Bapak Ibu, hanya seperti sore atau petang, sore atau duha, saking lamanya. Nah, hatta idza hudzibu wa nuqqu, ketika mereka sudah disucikan dan dimurnikan, ya, dari dosa-dosa tadi lewat kisos, saling mengkisos, udzina lahum fi dukhulil jannah, baru mereka diberi izin masuk surga. Cuma mereka enggak pernah ke neraka, Bapak Ibu, gitu. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Rabb yang jiwa Muhammad berada dalam tangannya. Ya, Nabi bersumpah, demi Rabb yang jiwa Muhammad dalam tangannya, la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Jadi setelah selesai tadi, setelah dimurnikan, setelah disucikan, seseorang dari kalian itu benar-benar lebih hafal dengan rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Tahu pomah nggih? Binatang, kambing, angsa, apa, kalau dilepaskan pagi, tulak sore mulai-mulai dewe. Namanya pomah. Nah, manusia juga begitu. Manusia juga begitu. Kecuali kalau dia pikun, ya, mungkin masuk rumah orang lain. Atau ketika ada asap, kapan hari itu, di mana itu, di Sumatera itu kan, katanya hilang, tiba-tiba ketemu di rumah tetangganya, gitu. Karena asap, jadi alasan tidak ngelihat akhirnya, gitu. Tapi di sini ini, nanti ketika di akhirat, ketika di surga itu, mereka itu, Pak, Bu, enggak ada yang memberitahu, tapi insting dari Allah Subhanahu wa taala langsung tahu di mana rumahnya. Ya. Apakah di surga pakai blok barang, ya wallahu a'lam. Blok itu lah di dunia. Kadang ada blok sing repot iki sebelah ndi, sampai Google Map bingung gitu kan. Nah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wala alla ashabal a'raf minhum, barangkali ashabul a'raf termasuk mereka. Siapa ashabul a'raf? Kan ada surat al-a'raf itu, ya. Surat keberapa dalam Al-Qur'an itu? 90 atau 30? Pak Yusuf? Surat al-a'raf surat keberapa? Oh enggak, oh ketujuh. Nggih. Enggak, saya pangling, saya kira bisa dipotong, ya. Kok ganteng sekarang. Iya, jadi surat Al-A'raf, Bapak Ibu. Itu silakan dibuka ayat 46. Allah berfirman, "Wa bainahuma hijab." Di antara surga dan neraka itu ada pembatas. Tempat tinggi dia. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum, Di atas A'raf, tempat tinggi antara surga dan neraka itu, ada orang-orang yang mengenali masing-masing penghuni surga, masing-masing penghuni neraka dengan ciri-ciri mereka. Ya. Jadi mereka ini di atas A'raf. Ketika melihat ke sebelah kanan ada orang-orang masuk surga berdoa, ya Allah, jadikan kami masuk surga sekalian seperti mereka. Ketika melihat ke sebelah kiri orang-orang masuk neraka, mereka berlindung kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Kemudian wanadau ashabal jannah. Ketika mereka melihat ke sebelah kanan dan melihat orang-orang masuk surga, mereka memanggil, menyeru, ansalamun alaikum, sungguh keselamatan atas kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum masuk surga, tapi mereka pingin banget masuk surga. Siapa mereka, Bapak Ibu? Penduduk A'raf ini ada yang mengatakan mereka itu orang yang 50-50. Kebaikannya 50, keburukannya 50. Jadi mereka masuk surga paling terakhir. Ya, tapi enggak pernah ada riwayat mereka itu masuk neraka. Berarti kalau orang itu 51 kebaikan, keburukannya 49, insyaallah masuk surga. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radhiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Begitu. Nah, kalau 50-50 jadi ashabul a'raf. Ada yang mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang keluar berjihad kemudian mati syahid tapi tanpa izin orang tuanya. Sehingga mati syahid ini menghalangi mereka masuk neraka, tapi durhaka kepada orang tuanya menghalanginya masuk surga. Ada yang mengatakan demikian. Itu ashabul a'raf, ya. Wa idza surifat absaruhum, dan ketika surifat itu dialihkan mata mereka, tilqa'a ashabin nar, kepada para penghuni neraka, qalu rabbana, mereka berkata, wahai Rabb kami, la taj'alna ma'al qaumil zalimin, jangan jadikan kami bersama orang-orang zalim. Nah, ini doanya ashabul a'raf, Bapak Ibu. Bisa kita tiru. Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Wahai Rabb kami, jangan jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Tahu kan, Bapak Ibu, orang zalim itu? Orang zalim itu termasuk kezaliman yang mungkin banyak orang enggak ngerti, naik motor, apa, motor, mobil, lampunya disentrongkan ke atas, itu zalim itu. Pernah jenengan merasakan itu? Orang zalim itu pagi-pagi, siang-siang bakar-bakar, Pak, sampah, rumput kemana-mana, sampai tetangga-tetangganya bajunya sangit kabeh. Itu zalim. Orang zalim itu yang parkir abadi, Pak, depan rumahnya sampai jalan sempit. Wong jalan itu punya banyak orang, bukan dia beli kok. Itu bisa masuk dalam hadis, man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamati min sab'ati aradin. Barang siapa merampas sejengkal ya segini tanah secara zalim, akan dikalungkan Allah kepadanya pada hari kiamat, dikalikan 7 lapis bumi. Bayangkan, Daniel, meke-meke. Nah, kalau itu panter gimana? Kalau itu Avanza ya opo gitu kan. Nah, ini sekarang itu orang itu gitu, Pak. Wis ada garasi tapi sengaja taruh di luar gitu. Nah, ini kalau RT-nya cerdas disepakati. Kalau enggak gitu dikempos gitu aja. Gitu. Dipilok. Nah, gitu maksudnya begitu, Pak. Biar orang itu enggak zalim. Termasuk kita itu menyelamatkan dia masuk neraka. Kalau dibiarkan kok dunia PEDW gitu. Ya. Nah, ini termasuk kedzaliman-kedzaliman yang kita harus sebagai seorang muslim itu berhati-hati jangan sampai kita melakukan kedzaliman. Termasuk kedzaliman adalah perbuatan-perbuatan yang dilaknat. Kalau panjenengan belajar kitab Bulughul Maram pada adab-adab buang hajat Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqul la'anaini, hindarilah dua perkara yang dilaknat. Apa dua perkara yang dilaknat? Allazi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim, yaitu orang yang yatakhalla bak ya, pada jalanan yang dilalui manusia atau tempat bernaungnya manusia. Ya, di taman-taman punya banyak orang gitu, punya umum, tapi kemudian dia rusak gitu, menyakiti. Jadi siapapun yang menyakiti orang banyak, misalkan panjenengan lagi jalan-jalan di kebun, di taman gitu kan, tiba enak-enak kemudian kok menginjak kotoran manusia, jenengan miso-miso ndak? Ndak lah, orang soleh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rek oleh ganjaran gitu kan. Iya. Ya wis gak usah ngersu loh, biar gak berkurang pahalanya kan. Alhamdulillah, cek sabar cah, diuji Allah taala gitu, Pak. Nah, tapi secara umum itu pasti orang itu marah-marah, mencaci pelaku ya kan. Itulah namanya perkara yang dilaknat. Maksudnya orang yang melakukan perkara-perkara itu menjadikan manusia melaknat dia. Nah, itu kita harus menghindari. Subhanallah, ada orang itu Pak yang pekerjaannya malah mendatangkan laknat banyak orang. Gitu kan, itu enggak mungkin barokah hidupnya itu karena dilaknat terus sama orang gitu kan. Nggih. Nah, ini kita kembali kepada Ashabul A'raf, doa mereka, Rabbana la taj'alna ma'al qaumid dzalimin. Nah, jadi mereka diberhentikan di kontoroh jembatan setelah Sirat untuk saling membalas, untuk saling memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi ya, Allah berfirman, "Ya ummat Muhammad." Dari atas arsy Allah berfirman, "Ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, maka nali qibalakum." Ya, apapun hakku, kata Allah, yang harus kalian tunaikan, faqad wahabtuhu lakum, maka aku telah memaafkan kalian. Ya, ini kedzaliman yang antara kita dengan diri kita sendiri, banyak dimaafkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa baqiyatit taba'at, sekarang tinggal tuntutan-tuntutan di antara kalian sendiri. Ayo kon pian pernah jupuk pekku kurung kon bayar misalnya gitu kan, ditagih Pak. Ya. Fatawahabu wadkhulul jannata birahmati, hendaknya kalian saling memaafkan dan masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Dalam riwayat lain dari Ummu Hani radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "Ya ahlat tauhid," wahai ahli tauhid. Jadi Bapak Ibu ahli tauhid ini adalah orang yang masuk surga. Jadi kalau bukan ahli tauhid enggak boleh masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Wa'lamu, ketahuilah, annahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah." Tidak bisa masuk surga kecuali jiwa yang muslim, bertauhid. Lu kok bisa muslim diartikan tauhid? Karena tauhid itu agamanya Allah taala. Islam itu agama tauhid. La ilaha illallah kalimat tauhid. Makanya Nabi bersabda, "Wa ma antum fi ahli syirki," dan tidaklah kalian di antara ahli syirik ya, para pelaku kesyirikan, "illa kasya'ratil baydha," kecuali seperti satu bulu putih, "fi jildiz tsauril aswad," pada kulit sapi hitam. Bisa dibayangkan nggih? Tidaklah kalian wahai ahli tauhid di antara ahli syirik kecuali seperti satu bulu apa tadi? Putih pada kulit sapi hitam. Kelihatan enggak? Tidak kelihatan. Karena ahli syirik, ya ahli syirik itu banyak, ahli tauhid sedikit. Makanya bapak ibu, surga itu kan banyak kosongnya kan. Karena sing masuk neraka banyak, tapi tidak panjenengan insya Allah. Panjenengan ini ahli surga semua insya Allah. Amin. Kata Allah Ta'ala, ya ahli tauhid, wahai ahli tauhid, liyakfu ba'dukum an ba'd, hendaknya sebagian kalian memaafkan sebagian yang lain, wa alayya thawab, dan aku yang menanggung pahalanya. Ya insya Allah nanti kalau sudah menjadi penghuni surga itu ya wis masalah ngene wae kok cik nang masuk surga wis tak maafno wis gitu. Insya Allah demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah isak nggih? Masa belum? Ini nek ngambil judul baru ini oh sedikit keomean ya. Atau mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita baca doa Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma inni as'aluka taubatan qablal maut, Allahumma inni as'aluka ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, pada waktu sujud terakhir salat fardu dan diucapkan dengan umi-umi. Kok umi-umi? Bukan dalam hati. Oh, kecumik-kecumik maksudnya ya. Boleh-boleh saja Bu, ya boleh-boleh saja. Tetapi untuk sujud itu, semua sujud sebetulnya kita diperintahkan banyak berdoa itu pada semua sujud, bukan hanya sujud terakhir. Ya, jadi semua sujud. Dan justru kalau kita sering-sering doa pada sujud terakhir saja itu malah enggak dicontohkan. Karena semua sujud itu adalah tempat berdoa. Jadi setelah panjenengan membaca doa sujud itu baca. Nah, untuk sholat fardu boleh kalau panjenengan sebagai ibu sholat sendiri di rumah kan? Karena memang wanita itu afdolnya sholat itu di masjid ya, di rumah ya, di rumah. Nah, tapi terkadang di masjid lebih utama, kapan ketika ada kajian, ketika ada apa begitu kan? Gitu. Nah, ini kalau panjenengan sholat sendiri ya tidak menjadi masalah pada semua sujud ya, bukan hanya pada sujud yang terakhir saja. Nah, tetapi kalau kadang-kadang dengan berjamaah itu ada sebagian makmum bapak ibu ngapunten itu sudah takbir, imamnya sudah duduk di antara dua sujud, dia lama gitu. Ya kalau gitulah buka sholat dewe wae kok melu jamaah barang gitu kan? Karena kata Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, ketika imam takbir nang takbir ojo suwi-suwi nunggu gitu kan. Jadi Allahu akbar itu langsung setelah imam bar langsung jenengan bergerak. Wa idza raka'a farka'u, kalau imamnya rukuk nang ruku'o, jangan nutukno bacaan. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, jenengan ngucap apa? Sami Allahu liman hamidah juga. Indah Rabbana walakal hamdu. Jadi sami Allahu liman hamidah ini khusus imam sama orang yang sholat sendirian. Nggih? Begitu. Terus ya. Kalau memang panjenengan itu pengen berdoa banyak, kalau di semua sujud kan diperintahkan untuk sama kan ya. Kalau sujud terakhir yang kita teruskan hanya di sujud terakhir, nanti khawatir masuk enggak ada contohnya karena kan semua sujud. Nah, waktu sebelum salam Bapak Ibu, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, itu adalah waktu yang doa mustajab. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengajarkan sebelum salam kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal